sampe urime dadi tulaga munggah karepku kowe tan sarju aku tan kastu nyawang wujudmu aja kuwatir aku sumingkir timbang terus mikir mong ketir-ketir timbang bingung luwung ngelentong nyawang mendung durung cawe payung kowe hamblongo aku terima mopo beti ngelingi wet biye nganti saiki saja luweh prayoga aja tarukon aja ngelamun ning liya taun ora gegeton ketir-ketir.